semua ini, semuanya telah terjadi. Mungkin kau belum mengerti. Maafkan aku lagi yang kini telah melukai. Semuanya telah terjadi. Kau takkan pernah mengerti. Dari belenggu cintamu, dari belenggu.